akhirnya ku pergi nonton sendiri. Terkejut aku melihat kau di sana. Kau bergandeng tangan, berpelukan mesra dengan si dia. Semakin gila bercumbu rayu di depan mataku. Aduh panas hati ini jadinya. Akhirnya ku pulang, mataku terbayang kau cium pipinya. Ku gigit bibirku ini, ku remas rambutku. Aku jadi benci kamu. Nonton sendiri.